billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, masbah, adik-adik, jamaah sedoyo, sami sehat sedoyo. Alhamdulillah. Wingking jamaah pinten Bu? Kata nggih. Sing sebelah kiri kula niki 300. Mriki 50 nggih. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Sekedhik napa kata, monggo kita sami semangat, angin kita sami ngaos. Ngaji, menuntut ngilmu, niku bekale kita sedaya supados saged ngibadah sae dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab menawi boten ngaos, boten ngertos pundi sing sae, pundi sing boten sae. Sehingga kanthi kita sami ngaos sepisan monggo dipun lurusaken niat kita sedaya pados ngilmu punika pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pados ngilmu punika kewajiban kita sedaya, nggih mboten Bu? Nggih. Tiyang pengen pinter kudu golek ngilmu. Tiyang pengen dados guru, pengen dados dokter direwangi sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Pados ngilmu, karena ngilmu kalau wau penting sangat. Mila monggo kita sami mbuh rencangi kadang, mbuh rencangi sekedhik, mbuh wonten masjid, mbuh wonten dalem, monggo kita sami belajar lan wonten dalu punika alhamdulillahirabbil alamin dipunparingi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala kempal wonten majelis ngilmu wonten masjid. Sebab kata sedherek kita sami dalu punika sing dikempalke mboten teng masjid, dikempalke teng Malioboro. Kita kathah mboten Bu sing kempal teng Malioboro. Wah, kathah banget. Sing teng alun-alun tambah kathah. Sing teng mal-mal pusat perbelanjaan nggih kathah banget. Ning alhamdulillah kita sami dipun kempalaken wonten majelis ilmu. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tiyang ingkang ngempal wonten salah sekalipun masjid saking masjid-masjidipun Allah, yasluna kitaballah, dipun waosaken ayatipun Allah, wa yatadarusunahu bainahum, dipun paringi nasihat sing setunggal maringi nasihat kagem sanesipun, illa nazalat alaihi musakinah. Majelis kalawau badhe dipun paringi ketenangan. Wa ghasiyatuhum rahmah, badhe dipun liputi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, badhe dipun jagi dening para malaikat. Mila monggo kita sami saestu niat lurus ikhlas anggen kita sami menuntut ilmu. Kula nggih wau muter-muter asing belok kanan grek, ternyata didangi ya asing belok mriko mboten ngerti mriki niku sebelah pundi anggere. Moken medal sawah lah sawahe pundi dereng nate lewat. Nggih alhamdulillah nggih saged kepanggih wonten mriki. Nomor kali ngaturakan salam ugi selawat ugi katur dumateng junjungan kita sami Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun ugi sedanten umatipun. Pun siap ngawasipun? Siap. Siap nggih. Nggih, monggo ngawasipun santai kemawon. Nggih. Menawi biasanya nek sepuh niku nggih. Niku nek lenggah dangu slonjor timpo. Mboten nggih Bu nggih. Nggih, monggo sak sekecane ajeng sendiran, ajeng lenggah timpo slonjor monggo sak sekecanipun nggih. Sing penting gatoske nggih. Nggih, mboten niku. Sebabe kula nggih ngoten Bu golek kanca. Mungkin nek linggo ngeten iki keju timpo slonjor mboten nggih. Niku pun biasa. Dalu punika kita sami badhe sinau nek terakhir kalau iki bab napa nggih? Mboten kebutan. Kula mendilit pun keju sing linggo nggih, Pak. Nggih, dalu punika kita sami badhe sinau bab muraqabah. Muraqabah punika kita sami rumaos dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rumaos diawasi sinten mboten? Nggih, sing ngawasi sinten? Malaikat. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mboten wonten pangandikan ucapan tumindak kejawi wonten catatanipun para malaikat. Mungkin nek cara jaman riyin awake dhewe iki gumun nggih. Lah sing nyatet sing namatke sing ngawasi pripun? Nek cara teknologi modern sakniki jenenge ngawasi niku gampang nggih. Pekerja teng pabrik ngoten niku nggih. Bose mung namatke saka kantor, pun enten sorote jenenge napa, Mas? CCTV nggih. Terus gampil nek cara sakniki kali digambarke cara pengawasan nggih. Terus kadang-kadang perilaku tumindak ucapan ingkang kita sami ucapaken kedadosanipun sampun dangu ning ternyata wonten rekamanipun. Kados tumindak kita sedaya, ucapan kita sedaya, mangke kita sami badhe manggi badhe ngertosi hasilipun. Ngoten, Pak? Nggih. Terus nek cara jamane apa ya mungkin catetane malaikat apa ya amot. Nek biyen niku nek nyadet niku ora nganggo buku ngeten iki nggih Bu nggih. Nggih, saya akeh bukune saya kebak ora iso ditulisi. Nggih. Terus ganti catetan niku nganggo komputer. Komputer niku saged nggih nyimpen gunung mboten Bu? Saged. Saged nggih nyimpen laut? Saged. Komputer niku lho iso nggo nyimpen laut lho. Nggih. Padahal komputere mung cilik. Terus mengke wonten flash disk saya cilik meneh ning nggo nyimpen apa-apa nggih cukup nggih ning niki menawi komputer awake dhewe niku sok enten viruse isine iso rusak ning nek komputere malaikat mboten nggih. Terus catatan kita sami mboten badhe kececer, catatan kita sami mboten badhe klentu dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala lewat catatan para malaikat, mangke kita sami badhe manggi catatan kala wau. Nggih. Mila monggo kita sami rumaos dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula wasaken hadis ingkang sepisan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Kula critakaken nganggo basa Jawa mawon, mungkin nganggo Arab dicampur-campur mungkin malah pahame selik suruh ngoten nggih. Paham mboten Mas basa Jawi? Insyaallah mboten. Nggih. Wong aja ngaku tau neng Jogja nek ra iso basa Jawa. Padha wae aja tau ngaku neng Jogja nek rong tau lewat Malioboro pendelok tuku Jogja. Niki wonten salah setunggalipun kisah, salah sawijinipun dinten Rasulullah kalian para sahabat radhiyallahu anhum nembe bermajelis lelenggan wonten masjid. Dumadaan rawuh salah setunggalipun tiang sadidu bayadisiyabi jadi dubaya disiabi rasuane pakaiane klambine putih bersih. Jadi dubaya disiabi. Jadi dusawa disakri. Rambute puniko ireng rapi, tetes klimis. Layuro alaihi asharus safar. Mboten dipirsani bekas-bekas tanda perjalanan tiang kolowau kadosipun sanes musafir. Neng sayangi walayari fuhumina akadun. Kok awake dhewe ora ana sing kenal. Biasanya nek tiang musafir niku ora kusut. Nek misalnya tiang mukim kudune kenal, neng ternyata para sahabat mboten kenal. Terus tiang kolowau nyelak datang Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rubbataihi ila rubbataihi lututipun sukunipun punika dipun gathokaken sukunipun Nabi dados Nabi lenggah tiang kolowau rawuh niku lenggahe kados Nabi wa wada'a kafaihi ala fahidaihi astanipun punika dipun parengaken wonten pupunipun Nabi dados nyelak dengkule gandeng astane diparengke wonten pahanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun tiyang kala wau tanglet. Ya Nabi Muhammad, jenengan kabaraken dumateng kula bab Islam. Islam niku napa Bapak Ibu? Sepisan ngucap kalimat syahadat. Biar ngucap kalimat syahadat napa Bu? Nindakaken salat. Biar nindakaken salat puasa Ramadan. Bibar puasa Ramadan zakat. Bibar zakat haji. Bar tanglet niku pun dijawab kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyang kalau malah ngendika sing jenengan ngendikake leres ya Nabi Muhammad. Terus para sahabat do mumun wong kuwi mau takon wis dijawab malah benerke. Kuwi jenenge napa Bu? Ketoke kaya wong ngetes ngoten nggih. Nah, terus tanglet dijawab malah bener ke, oh bener sing jenengan ceritake niku Islam niku mekaten. Terus para sahabat niku gumun, wong wis takon dijawab malah bener ke. Ya kaya wis ngerti kok takon ngoten nggih. Terus sing nomor kali tiyang kala wau tanglet bab rukun iman, dipun terangaken rukun iman. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Rukun iman wonten pinten Bu? 6. Sepisan percaya pitados dumateng Allah. Nomor kali malaikat. Nomor 3 kitab. Nomor sekawan rasul. Nomor gansal dinten akhir. Wong Islam niku kedah percaya kalih wontenipun dinten kiamat. Bapak Ibu pitados mboten wontenipun dinten kiamat. Kapan niku Bu? Mboten ngertos. Kemutan jaman riyin mboten Bu? Taun 99 tanggal 9 bulan 9 Bu. Nggih jare badhe kedadosan kiamat. Sakyaene nggih, wis 20 taun dereng kiamat. Piriyen nggih Pak nggih, jaman kula napa SMP napa SMA nika. Nggih. Nika jare tanggal 9 bulan 9 taun 99 kiamat. Ternyata ya sakyane ora. Nggih. Padahal enten tiyang sing ajeng teng peken niku lho saiki kan kiamat, ayo bali rasane ning pasar. Niku berarti mboten taun ngaji Bu. Nggih, nggih to Pak nggih. Wong kiamat kok jek iso dolan nyandi-nyandi. Sing nomor terakhir rukun iman punika iman dumateng takdiripun Allah. Sedanten perkawis punika sampun dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala. Bile nalikanipun tiyang kalawa dipun ciptakaken wonten rahimipun ibu. Punika sekawan dosa wulan, sekawan dosa dinten, seingkang sepisan punika segumpal darah. Sekawan dosa dinten ingkang sepisan punika air mani ingkang bercampur. Sekawan dosa dinten ingkang nomor kali segumpal darah. Trimester ingkang nomor 3 sekerat daging. Nek pun masuk 4 bulan punika dipun paringi roh. Ibu-ibu ngeraoske mboten Bu? menawi tiang kalau ngandut masuk usia kehamilan 4 bulan niku enten sing obah-obah teng padaran tenggen weteng nggih Bu. Nggih. Niku tandhanipun janin kalau sampun dipun paringi roh. Lah nalika usia janin kalau mlebet sekawan wulan punika dipun tentokaken takdiripun bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au saidun pun ditetapke takdire rezekine amale bahagia napa sengsara pun ditentokke. Ning masalahe napa awake dhewe niku mboten ngertos rezekiku sepiro, umurku tekan sepiro. Kalau ini tonggo kula, nggih. Niku kerja teng Kalimantan, usiane 28 tahun. Pas jam kerja, rencangnya kok madosi mboten enten. Ternyata dipersani teng kontrakanipun, ternyata pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nembe 28 tahun, padahal mbae niku yuswane sangang dosa gek sakit. Nggih. Sing pejah sing sehat. Mboten ngerti rahasia umur, Bu. Nggih. Sehingga nalikanipun tiyang kalau Islam kedah pitados kalih rukun iman ingkang wonten 6 kalau wau. Salajengipun tiyang kalau ngendika jenengan leres wae takon tok malah benerke. Lah pitangletan ingkang nomor 3 inggih punika tiyang kalau wau tanglet bab ihsan. Ihsan. Ihsan punika antak budaulaha ka'annaka tarahu. Kita sami ngibadah dumateng Allah kados dene awake dhewe mirsani Allah. Saged mirsani Allah mboten, Bu? Mboten. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Menawi kita sami mboten saged mirsani Allah, Allah pirsa punapa ingkang kita sami tindakaken. Dados ihsan punika rumaos kita sami dipun awasi dening Allah. Ning jenenge menungso niku nggih gadahi kekurangan, gadahi kelemahan, awake dhewe niku nggih ngertos nek awake dhewe niku diawasi dening Allah. Ning kadang-kadang awake dhewe niku sok nglanggar. Nggih. Cara mas-mas mahasiswa, tau nyontek mboten, Mas? Pernah nyontek enggak? Pernah. Tahu enggak kalau nyontek itu enggak baik? Tahu enggak kalau nyontek itu dosa? Tahu ya. Ibu-ibu nate mendet barang itu yang sanes, Bu. Sithik, cilik, napa gede? Nate mboten, Bu. Zaman cilian biyen Pak Kemutan mboten ngarit kali nyolong tebu. Kelingan kula zaman jalan zaman cilik riyen, Bu. Niku anggar bar sekolah SD niko Bali bar luhur punika kon golek suket. Terus mungkin nek golek suket te jeneng cah cilik ya golek setengkok nggih angel. Mungkin nganti sore punika karena ra kebak-kebak dikebaki nganggo tebu. Dibuka ibune, lah kok iki golek suket apa nyolong tebu? Kula mboten nyolong. Kula ki nembung, nembungmu piye? Pak nyuwun tebune nggih nggih sesuk mendhet meneh nggih nggih nembung dhewe dijawab dhewe niku nyolong napa mboten Bu? Nggih. Karena cah cilik dereng ngertos menawi kita sami punika rumaos dipun awasi dening Allah. Lah sak menika menawi kita sami punika sampun ngaji, sampun sinau, monggo kita sami punika menawi badhe ngendikan napa kemawon kemutan ngendikan kula kalawa dipun catet dening Allah. Perbuatan kita sami dipun awasi dening Allah sehingga tiyang kalawa sing tumindak sing ngendikan dados ngati ati. Niku saenipun menawi tiyang ngaji ngertosi kita sami dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Sing tumindak digatoske. Sing ngendikan digatoske. Karena kita sami dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila, monggo kita sami wiwit sak menika kita sami sinaunipun dipun sregepi. Sinau kadang teng masjid nggih sae. Kadang-kadang kita sami mirengaken pengawasan wonten pundi kemawon nggih sae supados amal ibadah kita sami dados leres, kita sami punika ngibadah rumaos dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Mung kadang-kadang niku oleh Bapak Ibu, nek tiyang kala sakjane nggih ngertos tiyang kala wau dipun awasi dening Allah. Ning kadang-kadang tiyang kala wau nek pas imane kuat niku sregep. Ning nek pas imane lagi lemah males. Ibu-ibu nate males salat, Bu. Nanti malas sholat pak, kadang-kadang malas, kadang-kadang semangat. Nek semangat niku, tarweh ditindakke, bar niku ngaji, bar niku sholat tahajud mele. Neng nek malas, arep sholat lima waktu mele, kadang-kadang malas lah. Malas niku dilawan. Sebab nopo, sing kita sami tindakke, sing kita sami ngendikake, punika dipun persani dening Allah Subhanahu wa taala. Moho persani pun Allah benten kali moho persani ala IDW. Bu, wikinnya jenengan yang ten apa bu? Jopo tembok niku bu. Ngertos boten bu? Ngajeng tembok mriki yang ten apa bu? Boten ngertos okay. Padahal mung cedak, mung ketutupan tembok. Neng nek moho persani Allah, wa matas kutumin warokotin illa ya'lamuha wala khatbin wala rotbin wala yabisin illa bi kitabim mubin. Gudung-gudungan wonten muka bumi sing kering, sing basah, sing teng dhuwur, sing teng isor, sedanten Allah maha pirsa. Nek maha pirsane manungsa niku enten batese. Kula nek maca ngeten iki nek mboten ngangge kacamata rada bluwer. Padahal mung cedhak lho, mung ibarate 30 cm kuwi tulisane ra ketok. Gitu pak, ini nek mau persane Allah, niku mboten terbatas, dekat, jauh, di batin, dilahirkan, sedanten Allah Subhanahu wa taala maha pirsa. Maha mirenge Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe mirengke, Bapak Ibu mirengke, swara napa sing saged dimirengke Bapak Ibu? Swara sing seru. Suarane kudu jelas, ora bareng karo suara liyane. Nek bareng kali suara liyane, Bapak Ibu ngendikan kabeh bingung sing dirungokne endi. Ngoten to, Pak? Ning nek sing ngendikan niku tiyang loro kemawon, awake dhewe bingung sing ngrungokke. Wong ngendikan tiyang setunggal kemawon bingung sing ngrungokke. Ning maha mirengipun Allah, Allah saged mirengaken punapa kemawon, nggih. Suwanten bahkan perkawis ingkang dipun batos tiyang, Allah Subhanahu wa taala maha mireng mirengaken. Dilahirke diucapke napa mboten, Allah Subhanahu wa taala maha mireng. Mila kita sami kedah meyakini Allah Subhanahu wa taala nggadahi sifat ingkang benten kalih sifatipun menungso. Nek menungso kalau diparingi sifat niku sempurna, kagemipun Allah kadang-kadang boten sempurna. Contohipun copi dipun gatosaken wonten surat ayat kursi. La takhuduhu lajengipun pripun Bu? La takhuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala mboten ngantuk, mboten sare. Nek Allah mboten ngantuk, mboten sare itu sempurna mboten, Pak. Sempurna kangge Allah lho, Pak. Ning nek kangge menungsa, wong kok arep turu ora iso turu. Direm-remke ya ora iso turu, ora iso ngantuk. Niku sempurna apa mboten, Bu? Niku dadak ditambahke, Pak. Ora iso turu, ora iso ngantuk, niku ditambahke. Ning nek Allah mau sempurnane boten ngantuk, boten sare. Dados sifatipun tiyang kali sifatipun Allah punika benten. Allah ilmunipun nggih. Allah Subhanahu wa taala ilmunipun punika luas, nek ilmune awake dhewe terbatas. Nek tiyang gadah ilmu niku pripun, Pak? Biyen bodho, sinau, pinter, saya tuwa, lali. Lumrah boten, Pak? Jaman cilik ra iso ngopo-ngopo, sinau calisto, baca, tulis, hitung. SD, SMP, SMA, kuliah dadi pinter. Mungkin tambah tua, pikun, pipine rukun. Nah, ingatannya banyak yang lupa. Nggih. Permadang, jare permadang piringe we sing nang sandi jare ket mau ra dicepake madang. Nggih. Niku ilmune, ingatane menungso semonten niku. Orang ngerti, sinau ngerti, tua lali. Nek Allah Subhanahu wa taala punika ilmunipun boten dipun wiwiti kanthi boten ngertos, boten dipun akhiri kanthi boten ngertos. Allah selalu maha tahu. Mila monggo kita sami, karena kita sami punika sinau nggih, kita sami supados saged mangertosi Allah Subhanahu wa taala maha pirsa punapa kemawon ingkang kita sami tindakaken, kita sami lampahi, kita sami ucapaken. Ning kadang-kadang naminipun tiyang nggih, niku kadang-kadang ngertos nek Allah maha pirsa nggih. Ning tiyang kala wau kadang-kadang nglimpekke. Enten boten tiyang wis sugih ning korupsi. Kata, karena kurang nggih Bu nggih. Gajine sesasi niku 50 juta. Kata napa sekedhik Bu? Pun tau nyepeng 50 juta Bu? Ya Allah. Nek jenengan nyepeng 50 juta paling boten saged sare Bu. Malah bingung, digembol penduduk. Di plastik kok ya ora patut, lebokke lemari ra iso turu. Nah, nggih ya Pak nggih. Mila nggih disyukuri tiang punika sampun dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Punika dipun ngendikaken wonten ayat Al-Qur'an, "Lau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard, walakin yunazzilu bi qadri ma yasha." Nggih. Menawi rezeki punika dipun tuntuk bleng, mesti tiang kala badhe rakus berlomba-lomba goleki donya ning Allah Subhanahu wa taala maringi istilahipun rezeki punika sekadar seukuran kalih kebutuhanipun kita sedaya. Nggih. Menawi kita sami punika dahar sedinten ping pinten? 3. Niku sing resmi nggih, Pak. Sing boten resmi lha nggih kebutuhane awake dhewe mung semonten niku. Nggih. Mila nggih dipun paringi nggih semonten niku paling dipunjuni sithik, bahkan wonten ingkang dipun kurangi. Punika karunianipun Allah Subhanahu wa taala. Hadis ingkang sepisah. Saderengipun dipunlajengaken hadis ingkang nomor kalih, monggo Bapak Ibu jagungan sik kalih sebelah. Sebelah kiwa, sebelah tengen ngarep buri mangtanglet. Monggo Bu, mangtanglet riyen. Lagi nopo, mang jagungan riyen. Jagungan kalih sebelah Bu. Yu memang mudeng ora yu? Mudeng. Lah isine apa? Embuh. Aku jenenge ra mudeng. Kamu denger ayo, mudeng piye isine mau ora iso nyeritake. Ha, wong mudeng ya sok ngoten iku, Bu. Nggih. Enggak Bu, mak jagongan dilit semenit. Kayak mungkin nek gadah pitangletan jenengan tangletke. Tanglet niku angel napa mboten, Bu? Gurkan takone angel apa meneh kon jawab. Mboten tanglet, yakin? Ajeng tanglet, Mbak, Bu? Mboten. Mboten wantun apa mboten gajah pertanyaan. Oke. Kula lajengaken hadis ingkang nomor kalih. Siap mirengaken hadis ingkang nomor kalih? Siap. Siap. Oke. Nyuwune dugi jam pinten? Setengah songo? Nggih, mungkin dugi jam sedasa kurang nggih. Lah songo niku ora nggih sedasa kurang to. Hadis ingkang nomor kalih. An Abi Dzar Junub bin Ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ittaqillaha haitsu makunta wa bisayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa biqulubin hasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hasan, hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dados hadis niku sepisan Bu ingkang dipun warsani hadis Rasulullah niku sepisan pangandikanipun Rasulullah. Nek Rasulullah ngendika riwayatipun leres, punika naminipun hadis. Ngoten Pak. Ning hadis punika mboten namung pangandikanipun Rasulullah, hadis punika kalebet prilakunipun Rasulullah ingkang dipun critakaken para sahabat. Rasulullah mboten ngendika, ning sahabat punika nyritake. Contohnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mekaten, kula sahabat mirsani Rasulullah nindakke ngeten. Rasulullah mboten ngendika ning Rasulullah nindakke. Lah tumindakipun Rasulullah punika nggih dipun wastani hadis nggih. Dados hadis punika wonten ingkang dipun wastani pangandikan, wonten ingkang dipun wastani tumindak. Lah dalu punika hadis ingkang wujudipun pangandikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, podo takwa sira kabeh ana ngendi wae sira kabeh manggon. Dados kita sami dipun aturi dening Allah Subhanahu wa taala supados kita sami punika takwa. Berhati-hati jaga diri wonten pundi kemawon kita sami punika wonten kita sami manggen punika dipun aturi bertakwa. Menawi wonten masjid bertakwa. Takwanipun pripun? Ngibadah kanthi leres. Menawi wonten kantor takwa. Takwanipun pripun? Jujur di dalam pekerjaan, tidak korupsi waktu. Menawi wonten peken takwanipun pripun, Bu? Tiang sadian, Bu. Mboten pareng curang. Curang niku napa contone? Mengurangi timbangan. Nggih, sepisan. Tumbas sekilo, okay. Mungkin biasanya gen bagian barang pun itu diparingi pentolan tambahan, okay. Lah mungkin tumbas sekilo angsal sangang on, berarti kurang nopo luweh nih kubu, kurang, okay. Kudune sekilo kok entuhnya mboten sekilo, niku curang dalam timbangan. Utawi mboten jujur, contohnya tumbas brambang sekilo. Nggih, ditimbang karena diparingi napa? Diparingi ganjel, ditimbang nganti medhok. Terus ngendika, wis anget. Anget niku napa Bu maksude? Punjul. Nggih, sekilo punjul sekilo. Nggih, punjul saking sekilo, padahal asline ya ora punjul. Sanajan tiyang kala wau ditumbasi sekilo, nggih maringi sekilo ning nganggo ra jujur. Ra jujure napa? Jarene anget padahal ora anget. Nah, niku berarti timbangane bener ning ora jujur. Kadang-kadang bakul-bakul niku nggih mboten jujuripun kadang-kadang langko nek jujur malah rabati. Jujur justru nek jujur niku malah mujur, malah untung. Contonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika dados salesipun Khadijah. Khadijah zaman riyen punika sinten? Janda kaya. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi salese. Dadi sales, dadi pekerjaanipun. Karena kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah punika berdagang sehingga angsal untung ingkang kathah. Sehingga zaman riyen punika nalikanipun Khadijah punika nate kelangan barang dagangan, nate rugi, niku nggadahi sales Nabi Muhammad niku untungipun saged pulih, saged nutupi kerugianipun. Bahkan saking jujuripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untunge Nabi Muhammad mboten namung kathah, untunge Nabi Muhammad napa dipek juragane, Bu. Nah, niku untunge Nabi Muhammad. Nggih, dados Joko entuk rondone ya untung, wong rondone ya sugih, bose meneh. Nah, niku untunge wong jujur, ning ampun diniatke lho nggih. Nah, nek diniatke malah iso ra entuk kok nggih. Nah, niku kejujuran. Nggih, mila menawi kita sami punika ibaratipun dados napa kemawon, guru jujur, murid jujur, pedagang jujur, dados anggota masyarakat jujur, dados pegawai pejabat jujur, mboten korupsi, insya Allah kita sami punika saged kalebet tiyang ingkang bertakwa. Teng pundi kemawon kita sami dados tiyang ingkang jujur. Wa'at bihi sayyi'ata al-hasanata tamkuha. Salajengipun menawi kita sami punika terlanjur kebacut nindakake perkawis sing boten sae, punika kita sami dipun aturi nindakaken perkawis sing sae. Supados napa perkawis sing sae kala wau saged nutupi, saged menghapuskan dosa-dosa kita sedaya. Nggih. Dados menawi kita sami kok kebacut nindakake dosa jenenge wae kebacut. Carane pripun, Pak? Nek pun kebacut nindakake sing mboten sae. Ditutupi ngangge perkawis sing sae. Nggih. Awake dhewe tau ngelek-elek uwong, tau ngrasani uwong. Ngrasani niku dosa napa mboten, Bu? Dosa. Ning awake dhewe biasa ngrasani mboten, Bu? Biasa. Kita nek biasa ngrasani iki ora ngrasani iki ya kepiye ngono. Ning nek kebacut ngrasani eleke kancane niku carane sepisan njaluk maaf. Yo aku mau ngrasani kowe aku njaluk maaf ya yo yo nek dijaluki maaf yo sing ikhlas yo ora apa-apa aku wong aku yo padha-padha yo tau ngrasani kowe bahkan aku luwih sering ngrasani kowe nggih terus menawi kita sami punika terlanjur berbuat dosa ngrasani kancane menggunjing kancane nggih nyeritake eleke kancane niku minta maaf ditutup ngangge perkawis-perkawis sing sae. Contohnya nopo, minta maaf, terus tiang kalau nyeritake saya ini tiang ingkang dipun rasani kalau wau, sing paling saya melih saling memberi hadiah, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah lah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Biasanya gawe hadiah nih buatan ya Pak Niki. Hadiahnya nah, anu gak? Niku nopo, namine nopo sing dibungkus ini niku, ngepiring niku loh. Napa Bu? Nogosari nggih, hadiah Nogosari nggih Bu sak niki. Nggih. Kali napa Pak sing setunggal? Tahu pong, Mas. Nah, nek cara ngene awake tahu bulat niku tahu kotak. Ya. Nah, niku hadiahe Bu, saling memberi hadiah niscaya kita akan menjadi orang yang saling mencintai. Nggih. Moga dising ingkang sampun angsal jaharan unjukan disambi Bu. Mungkin ndak ganggu konsentrasi. Disambi didahar diunjuk sepatus mboten ganggu konsentrasi. Nah, kula nggih pun dicedhaki niki. Jenengan mawon Bu kula mengke mawon nggih. Moga diunjuk riyin, didahar riyin sekedhap. Nah, kali hadis nomor kali punika ingkang badhe tangot monggo mengke kula lajengke sekedhik. Mangkali jagungan sekedap Bu, semenit, rong menit, kayak mungkin nih enten sing dereng jelas dengan tanggung tangan. Enggak Pak, kali diunjuk riin Pak. Berikut teh hangat mboten Bu? Mboten Mas. Teh manis mboten Bu? Oke, alhamdulillah. Terus saya parang unjuk manis Bu. Ya alhamdulillah. Kata lho sedherek kita sami sing mboten pareng unjuk manis. Nggih, karena sakit gula, pon kokain gula jaman nome, akhirnya mboten pareng unjuk manis, ngombene kon wedang putih terus. Bahkan enten sedherek kita sami sing sakit ngunjuk kemawon mboten pareng lho, Pak. Enten sakit napa, Pak? Mboten pareng unjuk sakderenge ngentut. Nah, usus buntu niko beroperasi usus buntu pun niko kan boten pareng ngunjuk nek dereng ngentot nek pun ngentot membiasa. Nah, masya Allah niku karunianipun Allah wujude mau ngunjuk, masya Allah. Ajeng tanglet Bu, jenengan kumpul boten Bu, tahu kok pisau bolong. Unde-unde kok bisa ditemplek ini jenroto niku apa ora kesel sing nemplek iki nggih Bu nggih. Oke, Bu. Nggih, kula mboten nenten, Bu, nggih meja atene ngandhap. Kula lajengke. Paragraf ingkang nomor 3, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita sami dipun aturi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam srawung kalih rencange, srawung kalih masyarakat kanthi akhlak budi pekerti ingkang luhur. Nggih. Lha punika pentingipun kita sami punika berakhlakul karimah utawi srawung kale sederek kita sami, tetangga kita sami, masyarakat kita sami kanthi srawung ingkang sae. Nek srawunge teng kampung napa, Bu? Rewang. Napa, Pak? Nyumbang. Jagong. Kerja bakti. Nah, niku masyaallah srawunge teng desa. Nggih. Berbodo iki kata sumbangan mboten, Bu? Kata. Nek ora jenengan dijoli, Bu. Nek biasane nek cara nggih kula niku nek nyumbang dicatet, Bu. Oh, 10 tahun biyen nyumbange 10.000, tak iki saiki tak sumbang 10.000, ya pun beda, Bu. 10 ya 50, ngoten. Nggih. Bar bodo wingi sing mantu pinten, Bu? Kata. Lha nggih sakniki men kata nggih. Nah, mengke mandeke nek sura biasane, Bu. Padahal sura niku nggih bulan sae. Nggih, dados kita sami dipun aturi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam srawung bermasyarakat, bertetangga, kanthi bertetangga srawung dengan akhlak ingkang sae. Wong desa kali wong kutha niku benten. Nek wong desa, kula nggih dadi wong desa. Niku biasane nek wong desa niku nek enten desa niku biasane tonggo kali tonggo setunggalipun punika nggadahi kebiasaan-kebiasaan lumrah sae. Contohipun sing siji nandur bayem, sing siji nandur lombok. Nggih. Niku nek cara srawung sing sae, yu nek butuh nyayur bayam meti ya engko gentenan ya nek aku butuh lombok aku tak metik biasa nggih Pak niku srawunge teng desa nggih ning nek srawunge teng kutha kadang-kadang napa teng perumahan temboke we gandeng ning rong tau ketemu rong tau kenal jenenge sapa nek mangkat kerja jam 5 nek bali jam 8 wengi dadi ya rong tau weruh rupane kaya ngopo sang ketemu ning ngarepan lho jenengan iki daleme pundi. Lah mriki lho ternyata gandeng. Niku nek enten kutha, Pak. Ning nek enten kampung, masyaallah rukun tetangga punika ternyata napa saged dados kepribadian atau akhlak budi pekerti ingkang sae karena kita sami punika srawung kalih tetangga. Dipun ngendikaken wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mazala Jibril yusini bil jari padonantu annahu sayuwarisuhu. Ya. Malaikat Jibril punika asring wasiat dateng kula supados rawung kalih tangga punika kanthi srawung sing sae kados dene tangga punika badhe marisi menawi wonten ingkang tilar nggih. Dados malaikat Jibril punika wasiat dumateng Rasulullah kentumindak sae pangandikan sae dumateng tanggane. Kados dene menawi wonten tangga ingkang meninggal awake dhewe punika ajeng marisi. Saking pentingipun apa? Hak bertetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaitaken tetanggaan punika kalian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sinten tiyang ingkang iman dumateng Allah lan hari akhir supados tiyang kala wau memuliakan sinten tetangganipun. Contoh memuliakan tetangga, Rasulullah ketika akan izinkan tetanggamu apabila tetanggamu ingin menancapkan paku di dinding rumahmu. Menawi kita sami punika nggadahi tangga, tanggane pengin gawe memean, pengin masang tali tinggu jemuran, jenengan izinke. Kuwi jenenge tetangga yang baik. Ya terus nek awake dhewe punika nggadahi tangga, tetangga sing sae. Pesane niku napa? Menawi kita sami butuh ke tetangga kala wau siap bantu. Bahkan dipun ngendikaken al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Tiang muslim sing sae niku tiang muslim sanesipun selamat saking gangguan tangane lan ucapane. Nek tiang muslim niku sae, tiang muslim kala wau pasti mboten nate menyakiti tiang sanes. Tiang muslim mboten nate memukul tiang sanes, mengambil harta tiang sanes. Niku muslim sing sae. Resep ingkang nomor kalih, resepipun Rasulullah bertetangga. Hei para ibu, menawi jenengan punika masak, mangkatai napa niku? Duduwe. Terus tanggane mang bagai ning jenenge ditambahi duduwe nggih kudu ditambahi napa niku? Ampase. Nah, mosok biasane nyayur bayam tuku seunting arep ditemke tanggane ya mung seunting, tambahi rong unting, telung unting, mengke dimasak diparingke tanggane, "Yu aku mayat masak sayur bayam, insyaallah tanggane pun seneng banget. Yu aku gawe tiwul, iya aku goreng greh, ayo disambelke bawang bareng-bareng, oh, enak banget." Cocok nggih Pak nggih. Sambel bawang, jodone tiwul, tambahi greh, petek. Wah, oh, niku enak banget. Krupuke krupuk sing pasar tradisional punika. Nah, enak. Niku bertetangga sederhana, Bu, rasah larang-larang, mangane kembulan. Tiang niku nek egois, idealis, napa-napa murka, contone tuku pelem sekilo, nggih. Entuk telu, dipangan karo delik-delik. Teng kamar, wah niku iso keseretan Bu. Ning nek pelem siji didomong papat, dibelah dhuwur, kemudian diiris-iris dadi bulan. Kelingan to Bu? Nah, sijine diiris meneh dadi bulan meneh. Ijek sisih kiwa tengen diiris wis sesisih, wis sesisih. Niku enak banget Bu, timbangane mangan sekilo dipangan dhewe karo delik-delik. Enak sing siji didomong papat. Niku bertetangga kebersamaan. Okay. Mila monggo kita sami jagi tetangga kita sami. Biasa awake dhewe ngalah kalih tanggane. Nggih, okay. Contone menawi tanggane punika butuh, nggih awake dhewe saged bantu, awake dhewe bantu. Nggih. Okay. Nomor kalih sabar kalih perilaku sikap tanggane. Jenenge tangga niku macem-macem. Wonten tangga niku sing entengan, sering nulungi awake dhewe. Ana tangga sing malesan, ora tau gelem nulungi awake dewe. Ana tangga sing gampangan seneng dolan nyane tanggane, terus ngrembug masalah-masalah ingkang penting. Ning enten tangga niku sing ora tau srawung, bahkan pagere ditemok wae ora entuk kok ndak reget pagere, ya enten Bu ngoten niku. Enten mboten Bu? Kata gurte rase di napa ditemoke ora oleh. Ngundak reget nggih enten ning tetangga sing sae punika tetangga ingkang saling menguntungkan setunggal kali setunggalipun. Lah punika kepribadian kita sami, badhe kita sami bentuk nalikanipun kita sami punika sinau. Sinau pripun carane bertetangga, sinau pripun carane supados kita sami saged sae manfaat dumateng tiyang sanes. Kalebet ingkang paling penting kita sami dipun aturi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa, jogo diri, ati-ati, mawas diri, wonten pundi kemawon kita sami manggen teng masjid, teng sekolah, teng kantor, teng masyarakat, monggo kita sami mawas diri, jaga diri, bertanggung jawab, supados kita sami punika mangke saged mempertanggungjawabkan ucapan kita, perilaku kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jagongan melih pun ajeng ditutup. Nggo kumang jagongan kek mantang lan. Carane golek pertanyaan ngeten Bu. Jenengan mendhet nagasari setunggal. Nggih. Terus jenengan buka didum loro kali jagongan mengkira entuk bahan pertanyaan. Monggo dicoba. Monggo Mas, ambil nagasari satu, ya, dibuka, dibelah dua, kasihkan temannya satu. Ya, nanti kan punya ide untuk bertanya. Nggih. Karep kula nggih ngoten, Pak, kula tak. Pun buka nagasari dereng Bu. Mang buka. Kek mang jagongan kali tanggane sing jenengan bukake nagasari niku, napa jenengan cuwelke tahune niku, kek mang tanglet. Napa kula teri melih. Oh, mantan. langsung. Nah, jenengan tanglet kula, Bu, kula terangke, Bu. Mas Nogosari niku sing damel saking nopo? Kula jawab nggih ayat Al-Qur'an, Bu. Fas'alu ahlan dzikri ing kuntum la ta'lamun. Menawi kita sami mboten ngertos tanglet kalih ahline. Nah, ibu-ibu niku pinter to nggih Nogosari. Bahane napa, Bu? Tepung beras diparingi. Napa? Oke, santan, gula, tambahi pisang mboten, Bu? Oke. Nah, niku ramuane. Gini nek nyeritake Nogosari saged, Bu. Kok nek tanglet mboten saged niku bedane napa? Nggih, Pak, mang tanglet, Pak. Nggih, monggo. Nggih. Niku tanglet kula napa tanglet ibu-ibu? Wong Nogosari niku wau ki nggih padhos inspirasi kersane saged tanglet kok, Bu. Nek kula ditangleti Nogosari nggih mboten ngertos. Nggih. Nggih, lha ngeten iki lho, Pak, nggih mancing kok. Pripun-pripun? Nggih. Nggih, dereng genep no. Oke. Lah pun gadah. Nggih, dadi niku namine saling memberi hadiah. Nggih. Hadiah yang terbaik, nggih. Terbaik niku macam-macam tergantung kebutuhane nggih, Bu, nggih. Hadiah yang terbaik niku nek kita sami saged maringi barang nggih, barang nek boten saged ndongake, Pak. Nggih, donga niku penting sangat. Bahkan tiang niku kadang-kadang langkung remen didongake timbang dipun paringi barang. Tergantung kondisinipun. Nggih. Mila monggo kita sami karena kalau wau sampun ngaos, kalau wau sampun ngaji, nggih. Niki kula tutup kanthi setunggal hadis malih. Hadis penutupan An Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis hasan sahih riwayat Tirmidzi. Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sing jenenge wong cerdas niku tiyang sing mampu mengendalikan diri sendiri lan nyiapaken amal kagem panggesangan sak sampunipun mati. Jenenge wong cerdas niku tiyang sing saged jaga diri sepisan. Nomor kalih, tiyang sing cerdas niku sing digatoske amalan kagem sak sampunipun pejah. Nek bekal kangge saderenge pecah niku gampil. Contone nek awake dhewe repot isi akeh sing nulungi. Nek awake dhewe butuh tese akeh sing bantu. Niku nek tese gesang, Pak. Ning nek sak sampunipun pecah kan awake dhewe-dhewe. Mila napa sing disiapke niku sangu amal sak sampunipun pecah. Mawas diri kalih mempersiapkan bekal sak sampunipun pecah. Nomor 3 wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Tiang sing bodoh, tiang sing lemah, tiang sing kirang sempurna akalipun, tiang ingkang mengikuti hawa nafsu. Nindak ketu mindak dosa ning selalu mengharapkan ampunan dari Allah. Oke, boten kersa istighfar ning tiang kalau malah nindak ke dosa berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen dados tiyang sing cerdas napa sing bodoh? Cerdas. Nek cerdas resepipun sepisan, monggo kita sami mawas diri, ngati-ati, bertakwa, jaga diri. Nomor kali nyiapke bekal, nyiapke amal, nyiapke sangu kagem panggesangan sak sampunipun pejah. Yakin menawi mangke pejah bagi gesang malih? Yakin. Kesamalih napa Bu? Mempertanggungjawabkan amal kita sedaya. Nek wong mati ku wis bar mati wis bar penak wong sing ora apik. Puas-puaslah dirinya sendiri di dunia dengan melakukan dosa. Tapi setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian ada kehidupan, kita sami badhe mempertanggungjawabkan sedanten amal kita sedaya. Niku penutupipun hadis Bapak Ibu. Dados supados kita sami saged dados tiyang ingkang cerdas pripun? Jaga diri, mawas diri, nyiapaken bekal kagem menghadapi panggesangan saksampunipun pejah. Semangat anggenipun ngaji nggih Bapak Ibu. Semangat anggenipun nindakaken ibadah, salat lan sanes-sanesipun. Lan ingkang nomor 3, monggo kita sami saged maringi manfaat dumateng sedherek kita sami, tonggo tepalih lan srawung wonten masyarakat kanthi srawung ingkang sae. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala njagi ibadah kita sedaya, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kesehatan dumateng kita sedaya, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngesangaken kita sami dalam keadaan sae, wafat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata lepatipun dan pangapunten, aku luka lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun mas, ditutup botan. Alhamdulillah, pengajian rutin Jumat telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin hanya ini dari kami panitia di masjid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada pasti kalau pulang langsung. Berapa yang diantar sampai tempat tadi. Beneran kok ini ustaznya enggak mau, Bang? Udah.